tutup sejenak dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta tuh terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap sejenak dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi dan kau akan pergi.